Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu wa nasta'hdihi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Poro kiai, poro alim ulama, poro asatidz, poro bapak, ibu-ibu sedaya ingkang kula hormati, saos danten jamaah pengaosan kitab hikang ingkang minulya. Alhamdulillah, kula kali panjenengan sakit kepanggih malih wonten ing kesempatan yang kesekian kalinya. Muga-muga pertemuan kita menika beto manfaat kangge kula saha panjenengan sedaya, baik pada masa-masa sakmangke utawa ngantos mangke dateng masa kita menghadap dateng ngarsane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik kang kula hormati, kula kali panjenengan kala wingi sampun diterangaken, mbok bilih mengharapkan, ada harapan, ada keinginan untuk mengetahui cacat atau kekurangan dari diri kita sendiri, itu jauh lebih baik daripada ketika kita mengharapkan ingin mengetahuan kelebihan kita. Kepingin iso ngawang, iku ndak ana perlune. Kepingin dadi wong, ndak makan dibacok, terus kangge opo? Lek wis tak makan dibacok sampean, apa yang akan dibanggakan dengan keistimewaan ndak makan dibacok niku nopo? Oh, awak niki diwedeni wong. Maksudnya diwedeni wong, paling panjenengan diwedeni hanya 20 tahun. Mari ngono wis mate. Paling 30 tahun. Mari ngono pun mboten wonten kula kali panjenengan, hanya tinggal suara dan sejarah atau ceritanya saja. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, kangge ngelanjutaken ingkang kala wingi, monggo kita waos daune Kiai Musannif. Min khofayal qadri, bayane niki dados bayan saking mahujiba angka minal ghuyub, nomor 28 syarah kitab hikam, nomor 28 sekawan garis saking andap. Min khofayal qadri, bayane saking piro-piro samare pasten niki. Walatho ifil ibarilan, lembut-lembute piro-piro ibarat. Wal asrori lan biro-biro rahasia al ilahiyati kang bongso pangeran. Wal ma'arif lan biro-biro pengawruan al laduniyati kang bongso laduni wal karomah al kauniyah. Kulo kali panjenengan mboten api ngarep-ngarep kepingin weru kodari Gusti Allah sing paling lembut, kira-kira iso bedek. Ini kan koyok-koyok kangge menungso itu adalah merupakan satu kebanggaan. Kait kenal karo wong langsung muni, muni ini ngeten, assalamualaikum, salam. Cekel tangane. Wah, sampean iki tangane anget. Berarti sampean iki akeh utangi. Utawa lek ndak akeh utangi sampean duwe masalah gede, sing dadi cobane sampean karo dulure tok. Ndak tahu kepethuk, ndak tahu apa moko medhek ngoten. Orang bisa ngomong begini kadang-kadang ini adalah merupakan satu kebanggaan. Padahal niku barang yang sangat tidak terpuji. Niki ndak ana blas manfaate kangge kula panjenengan sedaya. Kepingin ngweruhi, kepingin duwe ilmu laduni, ndak katik belajar moro iso, niku apa perlunya? Itu adalah bagian daripada nafsu, kepingin mengerti rahasia ilahi. Jadi ada orang melakukan sesuatu, sebelum selesai pekerjaan yang dilakukan orang itu, hasilnya begini. Niku kan senangane wong niku. Ono sepak bola katene main, niku biasa ditakokno nang kanca-kanca, kira-kira menurut sampean sing ndi sing menang? Wah, sing menang iki wong wetan. Oh, sing menang ki wong kulon. Bedekan koyo ngeten niku rupa-rupanya merupakan satu kebanggaan. Padahal orang ingin mengetahui hal yang seperti ini jauh lebih jelek daripada orang yang hanya ingin mengetahui cacati dewi. Gampangane, jadilah orang yang punya keinginan untuk mengetahui kekurangannya sendiri ketimbang panjenengan menjadi orang yang ingin mengetahui kelebihannya. Lek ngawuri kelebihane ndak ana masalah, ndak ana faedah. li anna dhalika li khawzi nafsika, krono sak temeni mengkunu-mengkunu tasyawufuka ila ma hujiba angka, iku li khawzi nafsika, iku bagian ini nafsu siro. Walai salan ora ono iku lima ulaka kadwe bendoro kadwe gusti siro syai'un opos wiji-wiji ma'ahu sartani dhalik. Fala taksid ha mongko jok nejo siro ha ing ma hujiba angka uto khofayal qadri ilakhirihi bi akmalika kelawan piro-piro amal siro. Nanti sampean ingin punya kelebihan, kepingin disenangi wong, akhiri sampean wiritan ndak mulai-mulai ku jauh itu, ndak ana perlune. Panjenengan kepingin disenangi wong, panjenengan kepingin di masyarakat, dikepingin disenangi masyarakat, akhiri panjenengan wiritan. Wiritan kongkong maca selawat kaping 50.000. Waduh. Sing perlune saking barokah selawat iki supaya panjenengan disenengi uang, supaya apa sing sampean kepingini dari hati nih sampean iku berhasil, iku ndak no faedahe pak. Ketimbang sampean wiritan suwe-suwe sing duwe kepingin bagian nafsune dewe, wiritan warunge kepingin laris, dodolane kepingin lancar, nang uang supaya disenengi, seneng nang arek wedok kira-kira diketeki langsung moro maca mahabbah diwacakno sun mata aji ajine damar mesem diwacakno wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala ini perlune supaya koncone seneng nang sampean iku opo perlune ketimbang sampean kepingin koyok ngene luwe apik sampean wiritan sing sekirane sampean iku iso dadi uang yang betul-betul tahu dengan kekurangannya sendiri niku jauh lebih bagus uang diwirit supaya bingung lah lek wis mari bingung opo dipangan, mari dipangan katanya apa? Lek wis mlengger ya padha. Sampean mahabbah wong wedok, seneng nang wong wedok. Sadurunge arek seneng sampean semangat nglakoni, lek wis seneng mari ngono sembarangane wis dikekno, ya wis koyo dulur dhewe kabeh ndak ana apa-apa. Wong kepingin nang wong niku kalau orang itu masih belum pernah memegang, belum pernah menyentuh, itu akan terjadi yang namanya seneng. Lek wis balak-balik ngutik biasa. Lek ini adalah bagian daripada nafsu. Tetapi kalau kita punya keinginan sampai wiritan sing suwe, maca istighfar sing akeh, kepingin werunang kesalahane awake dhewe menurut pitutune Gusti Allah. Wah, niku wong istimewa iku. Orang sangat baik. Wala tusghil qalbaka biha, ojo ngrepotaken sampean qalbaka ing ati sira biha. Kelawan mengkono-mengkono khofayal qadri ila akhirih. Wala tarkun lan ojo condong sira ilama maring barang dhoharo kang pertelo apa ma? Laka kang manfaat kadwe siro minha saking khofayal qadri. Ojo punya condong keinginan ingin mengetahui sesuatu yang bermanfaat kepada diri sampean. Tak usah. Aku iki duwe usaha kira-kira lancar niku maca napa. Sampean ketimbang kepingin wiritan sing model-model koyok ngeten luwih apik sampean niku golek wiritan sing sekirane iso ndadekno awak sampean niku neliti betul nang kesalahane dhewe. Kepingin duwe karomah wal karomat al kauniyah kepingin fa inna dzalika mongko sak temene mengkono-kono khofayal qadri iku yuqaddihu yaqdahu nyacat apa dzalik yaqdahu iku nyacat apa dzalik fi ubudiyatika ing dalem ibadah sira nggih saged utawa fi ubudiyatika ing dalem sifat dadi kaulane sira nyacat nang keadaan kita bahwa kita ini menjadi seorang hamba kan cacat nih. Wong hamba niku kan apa katanya majikan. Lho kalau sekarang majikannya itu diatur, hambanya ngatur, niku apa ndak cacat? Jenengan dadi jeragan umpomo. Terus sampean duwe anak buah. Anak buah iku suka ngatur sampean. Ya apa pandangan ati sampean kira-kira dengan anak buah yang seperti itu? Lho sakmono uga Gusti Allah, kita harus punya tata krama sing kaya ngoten. Nek kita niki wiritan maca Quran sing dikepingini kepingin karoma, kepingin iso ngawang, kepingin kira-kira dodolane laris, kepingin ndak makan dibacok, kepingin ndak makan ditembak, lagi kan karepe Gusti Allah ditarik kepada kita untuk mengikuti keinginan kita. Lho sak niki lek sampean dadi jeragan dua anak buah koyo ngoten ya napa, padahal keinginannya Allah ndak seperti itu. Sampean dadi jeragan duwe keinginan sampean kongkon gawe lemari nang anak buah. Lah sing anak buah ndak kepingin duwe lemari, tapi kepingin gawe kursi. Dijaluk kursi po juragan, ojo gawe lemari. Sing juragane, gawe lemari ae. kon iku dadi koli kok ndak nurut nang juragan. Medendeng maning. Ojo gawe lemari pok juragan, gawe kursi ae. Dibalan-baleni ojo gawe lemari, gawe kursi, padahal keinginan juragannya adalah membuat lemari. Iki kan mencacat. Ndadekno kula kali panjenengan wong sing cacat, ndak nerimo dengan sifat sifat ubudiyah, sifat kita yang menjadi seorang hamba. Koyok-koyok ndak trimo. Lelek mesti ini dadi koli. Sing api kan nurut sepenuhnya apa jadi jerakan. Ojo ngatur. Nah, lek berusaha ingin mengetahui cacatnya sendiri terus diperbaiki lho niku bagus niku. Apa ae cacate awak iki? Cacate awak iki lek ngaji aras-arasen. Lek kongkon ngobrol, wah, iki mulai teko jam 8 isak sampai subuh ndak kerasa. Apa maning katik dibarengi karo kerambol, sekak, sandingi wedang kopi karo rokokan. Masih rong dina rong bengi ndak kerasa. Iki kekurangane awakku. Oh, berarti lek ngono tak kurangi ae. Volume kemaksiatanku, volume nganggurku tak kurangi. Sebab nganggur-nganggur omong-omongan sing iku ndak ono faedah, dikurangi. Akhirnya dipotong. Biasanya mulai jam 8 sampai subuh, saniki mulai jam 8 sampai jam 12. Selebihnya dari itu digawe wiritan njaluk sepuro datang Allah Subhanahu wa taala, maca Al-Qur'an krono merukan sesuatu yang diperintah oleh Gusti Allah. Iku api. Anak buah sing bagus. Wong dadi koli kok dikongkon jerakan nentang. Penjaluane kudu dituruti. Dek endi ana koli niku penjaluane kudu dituruti? Mestine sing kudu dituruti niku adalah keinginan daripada sang jerakan, sang koli. Kok cara anak buah harus mengikuti komando daripada komandannya? Mboten saged. Anak buah menentang kepada atasan enggak boleh. Enggak toto kromo jeneng niku. Senajan sampai ndak melanggar hukum haram, lek niku duduk kekarepane Gusti Allah, ndak sesuai dengan kehendak Gusti Allah, berarti kula kali panjenengan iki jadi anak buah yang tidak taat. Bukan nilai besar kecil dosanya yang kita permasalahkan, tetapi melanggari anak buah nang jeragan, melanggari makhluk datang Gusti Allah, ini yang perlu kita angan-angan. Panjenengan nyolong, titik nyolong duit 500 rupiah, nuwun sewu. Kalau nilai pencuriannya hanya uang 500 rupiah, uang kehilangan niku mboten susah, nemu ya mboten bunga. Tetapi ketika kita melihat siapa yang melarang untuk mencuri adalah Allah. Sekecil apapun yang kita curi itu adalah merupakan dosa besar menurut Al-Arifin. Menurut uang sing makrifat datang Gusti Allah, senajano kesalahan titik niku termasuk dosa gede. Napa? Krono melanggarnya itu loh, dianggapkan tidak sayang. Tidak setia. Wong lek setia kan ittiba'u ma qala al-habib. Orang yang setia itu adalah selalu mengikuti kata-kata kekasihnya. Lek panjenengan cinta nang Gusti Allah, dikongkon sembahyang. Ndak oleh nyolong ojo nyolong. Lho kok nyolong? Perbuatannya saja itu sudah dosa. Durung jumlah nominal yang kita curi. Lek cara hukum fikih panjene, maning urusan nemu, lek nemu niku cara fikih lek barang niku termasuk mu'rad anhu. Sampean duit mamane 500 rupiah. Iku diumumno. Diumumno telung dino ndak ono sing ngaku dipangan kenek mpunan. Lek gedene sak juta mungkin diumumno dalam masa 5 bulan dan seterusnya. Tapi lek cara Gusti Allah, cara ilmu tauhid, cara akhlak tata krama, dudu urusan nominalnya. Sampean nemu barangi uang sing jelas duduk barangi sampean pangan. Iku Gusti Allah mesti weruh. Senajan no panjenengan oleh nemu. Makane wonten ndek fikih niku tidak harus selalu kita ikut fikih. Kadang-kadang fikih niku yo terlalu murah lah kadang-kadang. Nggih contone koyo niku wau. Lek ketok hukum-hukum fikih sing rada murah koyo ngeten iki mesti niku lo kali panjenengan ndolek hukum sing kirane awak niki iso ngedawi senajan no murah karena bukan nilainya. Uang nilai jumlahnya, nilai kualitasnya yang kita perhatikan, tetapi nilai melanggari datang perintah Gusti Allah niki lho yang perlu menjadi catatan merah dalam hati kita bahwa itu adalah pelanggaran. Lho lek wis pelanggaran kula kali panjenengan kudu ngedoi. Walidha lan krana mangkene kalu matur sapa al-arifun kun talibal istiqamah. Kun ana sira kabeh, ana sira talibal istiqamah, wong kang nubrih ing istiqamah. Wala takun lan aja ana sapa sira talibal karamah, iku wong kang nubrih ing karamah. Krono iku sampean dadi wong sing nubrih istiqomah. ojo nubrik karomah. Lek karomah ngono ndak ana manfaate. Ndak disejoblas nang Gusti Allah. Itu bukan bagiannya Allah, tapi kalau istiqomah itu merupakan sesuatu yang dianjurkan oleh Allah. Tapi kalau karomah Allah tidak pernah menganjurkan kita kula kali panjenengan sedaya kangge dadi wong sing karomat mboten. Kok coro tiang nyambut gawe ojo bayaran sing digodak, tapi pekerjaan yang sampean tekuni. Api penggawean sing sampean tekuni, nurutin nang gerakan sing sampean tekuni. Ojo bayaran tok direken, cak. Apa maning guru? Nun sewu diguku ditiru. Nun sewu Pak nggih. Wong dadi guru kok njuk rasa bayaran. Betul, betul nggih. Kesejahteraan memang sangat perlu untuk dipertimbangkan, tapi manfaat soho mbotene anak santri, anak murid sangat mutlak terletak di tangan sang guru. Lek sing gurune dijaluk koyo ngeten tok, hae terus sing dijaluk, sementara lek bengi turu ndak tau ndongakno santrine, ndak tau ndongakno murite, bisa jadi banyaknya kenakalan remaja hanya karena keteledoran sang guru atau kiai atau ustad. Krono kurang dungone datang Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi satu pilihan dari beberapa pilihan yang ada. Napa kok ngoten? Ya iya dong, karena guru hanya menuntut haknya, tidak memenuhi, tidak memperbaiki pekerjaannya, kinerjanya tidak ditingkatkan terutama yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Wong sing dijaluk nang Gusti Allah iku ndonga, sing dijaluk nang Gusti Allah iku ngajar, sopoan murid nek iso lek bengi. Iki bukan hanya tertuduh kepada guru pesantren atau kiai atau ustad. Senajano guru sekolahan umum ne iso, murite ku sampean catet siji-siji lek bengi jaluk no nang Gusti Allah. Gusti, murid kulon niki katanya 50, sing tambeng niku wonten 20. Siji rambuté abang, nomor loro irunge ana melare, sing nomor papat sirsiran tok ndak mari-mari, sing nomor telu ndak tahu sekolah, sing nomor papat celontang celoteng celora celore di tembok sampai kotor sedoyo. Sampean jaluk nang Gusti Allah. Ndak katik sampean jaluk, kulo yakin bayaran sampean akan ditambahin nang Allah Subhanahu wa taala. Lek mboten ditambahi wonten di akhir di dunyo, kulo yakin ditambahi wonten di akhirat. Kun talibal istiqomah, sampean dolan istiqomah. Sebab istiqomah niki sing didaluk Gusti Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sing dijaluk nang Gusti Allah niku istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna, sing sak temene wong akeh sing padha muni pangeran kuwi Gusti Allah, mari ngono istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikat. Moko para malaikat niku kajenge mudhun nang wong sing istiqomah niku lek tepak mati. Ono wong katene mati sul khotimah. Diduni nang malaikat pole wong ya istiqomah. Digudho nang iblis katene mati. Jadi ini setan sing teko nang wong sing kadung sakaratil maut. Hei Zaid, sebab wong katanya mati niku gorokane niku ngelak bu, tapi katanya ngombe ndak iso. Biasanya pada saat-saat seperti itu iblis teko nang sampean. Ngomongo yo pangeran niku ono telu. Kon lek gelem ngomong pangeran ono telu kon tak kei ngombe. Lek wong ini ku imane ndak kuat. Istilah arek nom-noman sakniki, iman kita setipis kulit bawang. Bisa jadi tawaran daripada iblis niku diterima. Yo, pangeran anak telu, murtad panjenengan. Jadi wong sing mati suul khotimah, mboten nggo iman karo Islam. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Tapi lek panjenengan istiqomah, malaikat mudun. Setan kaya teko tendang nang malaikat. Nyengri. Jemelo-melo kon. Akhire waktu katene mati, iblis so setan ndak wani nyedek-nyedek nang kula sampean. Mergo kula kali panjenengan rutin melakukan sesuatu yang memang dituntut oleh Allah dan merupakan hak kita, merupakan kewajiban kita, bukan hak kita, merupakan kewajiban kita. Dadi sing telaten lek nang kewajiban, ojo hak tok sing dituntut. Ndak penting hak niku panjenengan ndak nuntut hak, lek panjenengan melakukan kewajiban, pasti Allah akan membantu kita. Lek mboten dibantu ana ndik donya, mesti benjing dibantu wonten di alam akhirat. Lho sak menten ugi kula kali panjenengan. Ulah apa ndik donya iki kate njaluk kepengin sing aneh-aneh tok. kepingin iso ngawang. Loh, iso ngawang ku duduk ibadah niku. Kepingin ake santrine duduk ibadah. Sing dadek no ibadah niku ngaji nih. Dadi kiai, ake santrine tapi ndak tahu ngaji. Gawe apa? Utawa dadi guru. Mbu guru madrasah, mbu guru SD, mbu guru SMP. Moruk nang murid cakang. Bayaran yo dijekek, mule awake sirisiran selingkuh sak koncoan. Apakah itu yang dinamakan pahala? Lek panjenengan mboten mudah, mboten dadi uang sing neliti kesalahane awake dhewe. Akhire dadi uang ndak gelem disalano. Sak elek-eleke menungso adalah orang yang tidak mau disalahkan orang lain. Fa inna nafsaka mongko sak temene ati sira, nafsu sira iku tataharruku obah-obah apa nafsak wa tatlubu lan nubri apa nafsak al karomata ing mulya. Ing karomah pancene nafsu niku jalukane barang sing ngoten-ngoten tok niku kira-kira dadi wong mulya niku nafsu niku. Kepengin dadi wong sing hasil, kepengin dadi wong sing akeh duwike, kepengin dadi wong sing duwe jabatan strategis dan lain sebagainya itu bagian daripada nafsu. Tapi jadi orang yang ingin mengetahui cacatnya sendiri, kepingin mengetahui kekurangannya sendiri, itu tidak setiap orang punya keinginan seperti itu, Pak. Jajal wis sampean ukur sak dawane urip. Sampean kepingin nang barang sing enak, karo kepingin weruh nang cacate dhewe gelekan endi? Ngoten tok wong ngukur menungso niku. Sinten mawon ya termasuk sing ngomong niki nggih. Sampean angen-angen, lebih sering mana kita menginginkan kenikmatan yang menguntungkan kita dengan keinginan untuk mengetahui kekurangan kita. Sampean delok ya, sak pinter-pintere wong. Sak goblok-gobloke wong, sak kurang ajar-ajare wong. Lho kebiasaan menungso niku kepingin nang barang sing enak noto. Tapi rasa-rasane pancene wong niku jarang orang yang ingin dan sengaja meneliti kekurangannya sendiri. Tak pati ono wong niku. Koreksi diri ku tak pati ono, masih ono ndak dilakoni. Padahal itu adalah hal yang paling baik. Wa maulaka yatlubuka wa maulaka utawi Gusti sira iku yatlubu nubri sapa maulaka ka ing sira bil istiqomah kelawan istiqomah sing dijaluk Gusti Allah ku mek istiqomah sembarangan istiqomah ibadahe nggih istiqomah ngajine ya istiqomah salate nggih istiqomah sedakoe nggih istiqomah apike nang tangga istiqomah kinerjanya ya istiqomah sing api-api tok lek sing elek-elek aja istiqomah sampean. Aku rutin biasa lek jam 09.00 isu iku ono ndek kantor rasan-rasan aku njajal aku ndak rasan-rasan koyo katene coplok untu. Ya lha opo sampean katene istiqomah iku? Aku tak istiqomah. Tak coba sir-siran aku kadung seneng. Padahal wis weruh niku lek teke wong. Ojo dilakoni lek melanggar. Istiqomah yang diperintah adalah istiqomah dalam hal-hal yang baik. Biasae mulai sik cilik ndak tau mbuka cacate wong, ya tuwek ojo mbuka cacate wong. Aku ndak katene mbuka kesalane wong. Aku ndak katene mbuka adalah dil aib seseorang. Niku lek sampean istiqomah terus, itu dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang tiang lak mboten lek tepak api, rahasia niku ndak dibuka nang wong. Waduh lek tepak persaingan sampean, digoleki cacate kanca niku. Kadang digawe kampanye, ngetokno cacate kanca, dulur podo islami, podo kiai ini digoleki cacate. Ditokno nang speaker, duas ono nang salon tempat kampanye sing ngrungokno ribuan manusia. Apa wong niku duwe tiket prepas prei saking kesalahan? Ndak bisa, Pak. Siapapun orangnya, dia harus mentaati undang-undang Allah, tidak boleh ghibah, ndak oleh ngilokno. Niki kanca-kanca mari ngono usum pilkada sampean sing hati-hati mandar muga slamet to saking rasan-rasan, saking adu domba, saking ngelekno salah siji lan liyane. Mandar muga njaluk tulung, njaluk ndonga nang Gusti Allah. Mandar muga iso kuat, lek ndak kuat luweh apik meneng. Memperoleh satu tujuan yang baik menurut agama. Ingat, sampean adalah manusia, kelak akan meninggal, mati. Kalau mati sampean ditanyakan, hukukul adami. Senajan panjenengan benci nang wong siji, lek sampean sampe ngelek-ngelek no, ngerasan-ngerasan iku lo yakin, lek ndak sempat njaluk sepuro, ya tetap dituntut mangke wonten di alam akhirat. Istiqomah yang perlu dicari. Wali antakuna lan krono yaktine krono yento ono siro bihaki maulaka wali antakuna bihaki maulaka aula bika min antakuna bihawzi nafsika utawi oleh siro ono bihaki maulaka iku netepi kelawan hake gusti siro iku aula luweh utama bika kelawan sira min antakuna ketembang oleh ono sira bihawzi nafsika iku netepi barang sing nyenengno awake dhewe. Dadi ketimbang sampean sibuk ngurusi barang sing nguntungno awake dhewe, luweh apik sampean ngurusi barang yang merupakan kewajiban dari Allah. Kampangane cara tiyang nyambut gawe, silahkan sampean membuat sponsor sing apik wis. Barangi dhewe apik-apikno. Ndak katik golek barang sing elek e wong liya. Sibuk o sampean karo membenahi ibadah kita, hak-hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ojo ndolek bagian nafsu kulo sampean. Penggaweane urusan bayaran Allah sing ngatur. Mosok kate sembayang, besok lek sembayang swargane nomor piro? Sembayang dhisik sing tepak perkara swarga iku Gusti Allah sing ngatur. Sampean sembayangin durung tepak katene takon swarga apa sing tanggene aku ya ndak anok swarga sing gelem kanggenan sampean wong sampean sik kait sembayang. Nek sampean ngreken kinerjae diapiki ojo tole-tole sing kira-kira cocok nang jeragan ndak kadek njaluk Pak. Jeragan iku mesti ngakno jenengan. Sing asale dadi koli malah dadi mandor. Terus munggah sampai mendukur. Krono panjenengan selalu melakukan kewajiban. Haknya merek sendiri. Laksanakan kewajiban dengan sepenuhnya, maka hak akan ikut di belakang Anda. Ojo hak tok sing dijaluk, kinerja mboten wonten. Kita harus punya keyakinan, saya kerja seperti ini sudah pantaskah saya dibayar seperti ini? Aku sembayangi mek fardhu tok, pantaskah saya menyandang predikat sebagai orang yang ndak mempan dibacok? Aku ndak tahu sembayang, dadi wong ketegu pantas ta aku iki? Oleh karomah teko Gusti Allah sing koyo ngene. Niku sing kudu diangen-angen. Ucuk njaluk tok nang pangeran tuku sabuk regane 5 juta. Dibacok jenak makan, awake ndak sembayang gawe opo? Duduk sabuk iku Pak sing penting. Duduk ndak makan dibacok iku sing penting, Pak. Yang penting niku panjenengan nang Gusti Allah. Setelah mengalami kehidupan yang sekarang ini, panjenengan akan mengalami kehidupan yang kekal dan abadi. Yang mengetahui itu semua nanti Gusti Allah. Dan ini pasti dialami. Corone ngamal sing api, kelakuan sing elek sampean delok, telitin kekurangane sampean lek kurang lerenono. Akhlak elek dipertahanno. Ya berarti sampean iku maksa kangge masuk neraka ne Gusti Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, mandar muka kula kali panjenengan sedaya menjadi orang yang pandai meneliti kekurangan dan memperbaiki kinerja tanpa melihat dan melirik kepada hak-hak yang bisa kita manfaatkan. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, mandar muka pengawasan menika dados pengawasan ingkang wonten manfaate. Akhirul kalam wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.